ورحمة الله وبركاته. جماعة يبقى مرابط دلو جماعة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di Masjid Nurul Iman yang semoga Allah berkahi ini, mengkaji ilmu agama Islam, mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan berharap Allah Subhanahu wa taala mempermudah jalan kita semua menuju surga-Nya. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jemaah yang subhanahu Allah, insyaallah selama beberapa pertemuan ke depan kita akan membahas buku yang baru, karena buku yang lalu tentang naik dan turunnya iman sudah kita selesaikan di pertemuan yang terakhir sebelum bulan Ramadan. Dan insya Allah ini pertemuan pertama kita setelah bulan Ramadan. Ya, meskipun pekan lalu anak kesini, cuman itu di luar jadwal kajian rutin. Jadi insya Allah setiap hari Sabtu di pekan ketiga setiap bulannya kita akan membahas tentang buku-buku ya, yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Ya, banyak sekali bukunya. Sudah mungkin ada dua buku ya, dua atau tiga, dua. Ini yang ketiga ya. Ya. Ini sudah yang ketiga yang mau kita bahas, yang berkaitan insya Allah dengan bagaimana caranya kita melepaskan diri kita ini dari dosa. Para jemaah yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai membuka buku, ada beberapa poin-poin penting yang harus kita sampaikan. Sebagai mukaddimah, sebagai pembuka, sebelum kita mengetahui ya apa saja cara-cara agar kita dimudahkan untuk berlepas diri dari dosa, sebagai mukaddimah akan Anda sampaikan sesuatu di luar buku ya. Para jemaah subhanahu wa ta'ala, siapa di antara kita yang tidak berdosa? Tak ada manusia siapapun itu yang tidak melakukan dosa. Bahkan dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah berbuat salah tapi langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mana kita tahu Rasulullah adalah maksum ya. Kalau salah langsung ditegur sama Allah Subhanahu wa taala dan beliau langsung berlepas diri dan ya bertobat kepada Allah. Itu nabi dan rasul, maksum. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pelaku dosa. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata." Bukan khata tapi khata. Semua anak cucu Adam itu khata. Si tukang pendosa. Tempatnya kesalahan. Jadi khata ini bentuk dari apa? Ya, berlebih-lebihannya dari kata dosa atau salah ya. Kayak orang bilang kadzib itu bohong. Kalau kadzab itu pendusta berarti. Tukang bohong kalau bahasa kita. Kalau ini khata, si pelaku dosa, sang pendosa, kullu bani Adam, semua. Tapi kata Rasulullah SAW apa? Wa khairul khata'ina tawabun. Dan sebaik-baik orang-orang pelaku dosa, ya, sang pendosa, sebaik-baik mereka itu adalah yang bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah, sebagai mukaddimah ini kita harus sampaikan ya, apa bahayanya dosa pada diri kita. Saat kita kelak nanti sudah tahu apa bahayanya dosa bagi diri ini, ke depan kita akan mencari tahu langkah bagaimana supaya kita tidak terjerumus di dalam dosa-dosa tersebut. Ya, jadi awal permulaan perjumpaan ini kita kasih tahu bahwasanya dosa itu berbahaya. Apa saja bahayanya, itu kita perlu tahu dulu. Supaya ada dalam hati kita keinginan untuk berlepas diri dari dosa. Ada penyakit, fulan namanya penyakitnya. Tapi kita tidak tahu bahwasanya itu ternyata berbahaya. Apakah kita akan menghindar dari si fulan ini? Apalagi si fulan ini tampan atau cantik misalkan. Wangi baunya. Ya, aromanya enak, ya. Tambah kita mau mendekat. Ya, dosa itu enak, jemaah. Makanya kata Rasulullah SAW, "Huffatin nar bisyahawat." Ya, neraka itu diliputi sama apa? Sama syahwat yang enak-enak. Yang bikin orang terlena. Ya, dosa itu kasat mata dilihat enak. Makan riba. Itu mau cepat kaya. Makan riba enak. Itu taruh uang berapa? Pinjam uang orang berapa miliar taruh. Nanti bertahun-tahun sudah keluar bunga, ambil bunganya, uangnya balikin. Enak lah. Tidak usah kerja untuk dapat uang. Tapi dosa. Zina, gonta-ganti pacar, ya enak. Enak. Jangan munafik, enggak enak Ustaz. Bohong. Enak itu. Tapi kembalinya kemana? Ke neraka nanti. Khamr. Ya. Meskipun mungkin baunya enggak enak, rasanya enggak enak, tapi efeknya bikin mereka apa? Lupa diri. Yang tadinya penuh dengan tekanan-tekanan hidup di dunia ini, ya dimusuhi sama keluarganya, diusir misalkan, atau cerai-berai keluarganya, hutang yang menumpuk, tidak bisa dia bayar, jadi buronan orang, setiap minggu ganti-ganti nama, sekarang Joko, besok Nugroho, sekarang Agus, besok ya ganti-ganti putra misalkan namanya. Kenapa ganti-ganti nama? Karena buron dia. Akhirnya minum apa? Khamr. Supaya lupa itu, tekanan itu. Offline dia. Ya kasat mata buat dia minum-minum begitu enak ya. Kumpul-kumpul, ya, night club dan lain sebagainya, kasat mata dia enak. Tapi ternyata ini semua dosa. Dan ada efeknya buat hidup kita semua. Makanya para salaf terdahulu mengatakan, ya, kalau Anas berlaku maksiat, ya, maka aku akan temui bekas dari maksiatnya itu, entah kalau bukan ke keluarga, ya, istri, ya, atau anak-anak, atau hewan tunggangan. Tiga. Entah istrinya nanti kurang ajar, entah nanti anaknya kenapa-kenapa, entah nanti apa hewan tunggangannya mogok berjalan, ya sakit, gak bisa dipakai. Ya. Mereka langsung mengembalikan kepada dirinya, Ana sudah maksiat apa nih? Maka para jamaah yang subhanahu wa ta'ala, disebutkan di sini beberapa perkataan para ulama tentang dosa. Ya. Kita mulai dari perkataan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dalam kitab Al-Fawaid, kata beliau, muka bumi ini, ya, iksya'arratil ardu wa adlamatis sama. Bumi ini menjadi mengerikan dan langit itu menjadi gelap. Wa dhaharal fasad fil bahri wal bar. Lalu terlihat banyak kerusakan di sana dan di sini. Di laut ada kerusakan dan juga di bumi, ya, di daratan ada kerusakan. Min zulmil fajar. Ini semua dari perbuatan kezalimannya para pelaku maksiat. Wa dhahabatil barakat. Lihat, dari awal sudah tidak enak semua ini. Bumi jadi mengerikan. Langit jadi gelap. Muncul kerusakan di laut dan di darat. Ini semua atas perbuatannya siapa? Kezaliman-kezaliman para pelaku maksiat. Wa dhahabatil barakat, keberkahan-keberkahan hilang. Wa qallatil khairat, kebaikan-kebaikan menjadi sedikit. Wa takaddaratil hayah, hidup menjadi ya, sukar dan suram. Min fiskid dolamah pun ini adalah sebab kefasikannya mereka, ya, yang berbuat dosa dan kezaliman. Para jemaah subhanahu wa Allah, lihat. Ini yang disebutkan sama Imam Ibnu Qayyim ini, tidak ada yang enak ini. Jadi susahnya hidup, harga pangan mahal, harga semuanya naik, ya. Semuanya tidak enak di atas muka bumi ini, ribut antara satu dengan yang lain. Satu, gara-gara apa? Kefasikan, ya, maksiat-maksiat dan kezaliman yang dilakukan oleh para manusia. Rusak, bahkan yang di laut ikut-ikutan jadi apa? Rusak. Laut dibom. Mau cari ikan, dibom. Hancur enggak lautnya? Hancurnya, Mak. Rusak semuanya. Habitatnya rusak, akhirnya berantakan semua. Gara-gara apa? Kedzaliman dan kefasikan yang dibuat sama manusia. Para jemaah subhanahu wa ta'ala, selanjutnya kita sebutkan katanya Imam As-Sa'di. Kata beliau, ya, ini salah seorang penafsir, ya, gurunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, "Innal ma'asi tukhribud diyar al-amirah." Sungguh, maksiat itu merusak rumah-rumah yang dibangun. Rumah tangga rusak, kucar-kacir. Ya, itu efek yang pertama. "Wa taslubun ni'am al-batinah wadh-dhahirah." Menarik kenikmatan yang ada dalam diri-diri seseorang. Nikmat secara lahir dan nikmat secara batin. "Fakam laha minal uqubat wal awaqib al wakhimah." Dan kita lihat berapa banyak maksiat-maksiat ini menimbulkan hukuman-hukuman, mendatangkan hukuman-hukuman dan akhir-akhir yang sangat menyedihkan. Awalnya hura-hura, awalnya senang-senang, berujung apa? Tragis. Berapa banyak kita dengar kisah seperti ini? Kasus, ya, ditutup-tutupi, subhanallah. Dapat berapa lama? Terungkap semua. Entah dibalas sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ujung-ujungnya apa? Tidak enak maksiat itu. "Wa kam laha minal athar wal awsaf adh-dhamimah." Betapa banyak maksiat-maksiat itu yang dikerjakan berakhir dengan sifat-sifat yang hina. Seakan-akan di awal dia apa? Hebat. Seakan-akan di awal dia bahagia, tapi terakhir dhamimah, tercela dan terhina. "Wa kam azalat min ni'matin wa ahallat min mihnatin wa niqmah." Dan berapa banyak maksiat yang kita lakukan itu merusak kenikmatan hidup kita. Berapa banyak orang yang bisnisnya lancar, tapi karena tamak, ingin lebih besar lagi, apa yang terjadi? Main-main sama pinjaman-pinjaman riba. Akhirnya apa? Hancur, tidak ada sisanya. Ujian datang bertubi-tubi, ya, malapetaka. Ya, berujung malapetaka, para jemaah sekalian. Ini yang dikatakan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah. Para jemaah subhanahu wa ta'ala Allah, kita mau bahas satu persatu sekarang, apa saja efek dari maksiat atau dari dosa, ya, pada hidup seseorang. Jadi ada dua nanti, efeknya bagi hati seseorang secara pribadi, ada juga efek bagi agama seseorang. Nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, para jemaah sekalian, efek dosa bagi hati seorang hamba. Dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kata beliau, "Inna lil hasanati dhiya'un fil wajh." Sungguh, bagi satu kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, itu dapat membuat cahaya pada wajah orang tersebut. "Wa nuran fil qalbi." Dan ya, cahaya yang memancar, ya, dhiya itu terangnya wajah seseorang dan cahaya bagi hati seseorang. "Wasi'atun fir rizq." Dilapangkan rezekinya. Ini efek dari apa? Amal soleh. Wajahnya terlihat orang baik. Ada tanda, ada bekas di wajahnya. Ini orang baik. Pelaku kebaikan. cahaya di dalam hati, dilapangkan rezeki, wa quwwatun fil badani, kuat badannya, wa mahabbatun fi qulubil khalqi, dan ya dicintai sama banyak orang. Antum punya teman baik, senang enggak? Kalau antum butuh, dia bantu. Ya, kalau antum lagi terpuruk, dia selalu ada menemani. Senang kan? Orang baik soalnya. Coba antum punya teman orang enggak baik. Orang tidak baik, berkawan sama orang tidak baik. Seakan-akan klop nih. Tapi saat salah satu ada masalah, ditinggal sama yang ini. Kenapa? Karena tidak baik. Tapi ada orang yang tidak baik, dideketin sama orang baik, mau diajak, senang dia. Kenapa? Karena baik ini. Tidak pernah bohongin, tidak pernah gibahin dia, tidak pernah berkhianat. Kalau dititip-titipin dia amanat. Jadi penjahatnya senang sama orang baik. Gimana yang baik? Pasti ya lebih senang lagi sama orang baik. Dicintai sama banyak orang. Wa inna lis-sayyi'ati, lihat. Adapun keburukan-keburukan, dosa-dosa memiliki efek juga, kata Abdullah bin Abbas. Yang pertama adalah sawadan fil wajhi, usang mukanya orang, hitam, mengerikan. Wa dhalmatun fil qalbi, dan kegelapan dalam hatinya. Orang kalau sudah gelap hatinya, jamaah, tidak ada benarnya apa yang sama orang akan dibuat ke dia. Semua salah dan semua akan dicari salahnya. Sudah dibantu, dibilang, iya dibantu, tapi cuma sedikit, subhanallah. Padahal sudah dibantu. Kenapa? Gelap sudah. Kemarin ada berita. Ditangkap polisi orang, sudah dikerang tangannya, diborgol sudah. Bunuh temannya sendiri, karena temannya pinjam korek buat ngerokok, gak dikembaliin koreknya. Bunuh orang. Kenapa? Korek 5.000, 10.000 paling mahal. Oh enggak Ustaz, 50.000. Iya sudah 50.000, enggak apa-apa, 50.000. Sebutlah berapa itu. Bunuh orang. Orang ditukar sama korek yang mungkin gasnya sudah tinggal separuh. Apa ini namanya kalau bukan karena kegelapan di dalam hatinya? Gelap sudah. Jadi itu, ya. Gelap wajahnya, gelap hatinya juga. Wawahanan fil badan, bikin jiwa orang itu lemah. Apalagi urusan ketaatan, semakin lemah. Wanaqsan fil rizq, mengurangi rezeki orang. Berapa banyak yang mungkin, kita mestinya Allah lapangkan rezeki, tapi karena maksiat kita sama Allah, digagalkan itu rezekinya. Tidak jadi. Mempersempit rezeki seseorang. Wabighdhatun fi qulubi al-khalq, dan membuat orang lain itu benci sama pelaku dosa tersebut. Mana lebih enak jamaah? Perbuatan baik atau perbuatan yang buruk? Mana lebih enak? Ya yang baik. Tapi berat memang. Berat. Perbuatan yang buruk, ya. Jadi yang nomor satu, efek dosa bagi diri seseorang adalah wahsyatun wa dhalmatun fil qalb. Ya, kegelapan. Ya, kehampaan. Apa? Kengerian yang ada dalam hati seseorang. Mengerikan, jamaah. Tidak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang dia mau sama dia diterjang, tidak peduli. Belum lagi efek-efek yang lain yang barusan kita sebutkan, sempit rezeki, ya, lemah badannya, dibenci sama banyak orang, dan yang lain-lain. Ini yang pertama. Yang kedua, para jemaah sekalian, turitsuz dzulla. Bahwasanya maksiat ini, ya, efeknya bagi diri seorang hamba itu adalah mewarisi kehinaan pada diri seorang hamba. Para jemaah subhanahu wa ta'ala, ya, insyaallah kalau orang punya iman dalam hatinya, setelah berbuat maksiat pasti dia merasa salah, pasti salah saya. Cuman ya itu karena kalah sama hawa nafsu. Pasti menyesal. Tidak usah jauh-jauh. Kita mukul anak kita aja yang mungkin nakal. Kita pukul, terus anak kita nangis. Nyesel gak kita? Anak udah tanya sama yang jomblo ini. Minggir dulu. Tanya yang sudah punya anak ini. Nyesel atau tidak, jemaah? Kalau anak pribadi habis marahin anak, nyesel ya. Meskipun mungkin pantas dimarahin, tapi nyesel ya. Kalau bisa pakai cara yang lain. Gimana maksiat? Mewarisi kehinaan. Hina para jemaah. Apalagi maksiat terang-terangan. Adapun kebalikannya. Perbuatan ketaatan itu mewarisi kemuliaan pada diri seseorang. Mulia. Orang yang melakukan ketaatan itu apa? Mulia. Meskipun dihina sama orang. Tidak apa-apa. Nabi itu yang mengajarkan seseorang berbuat ketaatan. Beliau mengerjakan ketaatan dan mengajarkan orang lain berbuat ketaatan. Mulia Nabi. Meskipun dihina, tapi terus naik. Mulia Rasulullah SAW. Tambah banyak pengikutnya. Sampai akhir zaman nanti. Mulia atau tidak? Mulia. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'a." Maka barang siapa yang ingin kemuliaan, maka kemuliaan itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, kita bisa mulia kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kita bermaksiat, ya berarti kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, penafsiran ayat ini ya, surat Fatir ayat 10 ini yang kita baca, "Faman arada al-izzata falyatlubha bi ta'atillah." Barang siapa yang ingin kemuliaan, maka mintalah itu kepada Allah dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah, kita nundukkan tubuh kita kepada Allah, sami'na wa ata'na, bermunajat di hadapan Allah, menghinakan diri kita di hadapan Allah, itu cara memuliakan seorang hamba. Kebalikannya, orang yang menyombongkan dirinya di hadapan Allah, melanggar semua perintah-perintah Allah, maksiat banyak ditumpuk, ya, dia meninggikan dirinya, saya tidak perlu taat, saya punya ini dan saya punya itu, tidak perlu, ya, itu mewarisi kehinaan dia. Fir'aun itu jamaah kurang apa? Harta, istri beserta dayang-dayangnya semua. Kita istri tidak punya mungkin. Banyak yang belum nikah sampai sekarang. Ya. Fir'aun, harta berlimpah ruah, emas-emas tidak karu-karuan banyaknya. Istri beserta dayang-dayangnya. Sungai yang mengalir di bawah istananya. Bala tentara yang siap 24 jam diperintahkan berangkat, berangkat. Pulang, pulang. Katanya dia, "Ana rabbukumul a'la." Saya adalah Tuhanmu yang tertinggi. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Kurang apa Fir'aun? Meninggikan dirinya. Takut orang sama dia. Ujungnya apa? Hina atau tidak? Bahkan dibilang itu masih ada jasadnya sampai sekarang. Bisa dilihat di museum. Jadi bahan, ya. Dilihat orang setiap hari ini. Orang yang melawan Allah SWT ini jadinya. Dari berapa ribu tahun yang lalu sampai sekarang. Itu yang kita lihat. Sudah terhina dia. Orang yang baca kisahnya Fir'aun sudah tahu. Dia itu terhina. Meskipun beliau itu angkuh saat hidup. Itu Fir'aun yang punya semua. Kalau kita yang tidak punya semua ini gimana jemaah? Sudah tidak punya apa-apa, kita membangkang perintah-perintah Allah, sombong kita, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu poin yang kedua para jemaah sekalian tadi, ya bahwasanya dosa dan maksiat ini mewarisi kehinaan pada diri atau hati seorang hamba. Yang selanjutnya para jemaah sekalian, efek dari dosa pada diri seorang hamba adalah tatba'u 'alal qalb. Membuat hati ini ya keras dan dikunci hati ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan. Sesungguhnya seorang hamba jika berbuat satu dosa. Bohong misal, satu dosa. Nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Akan diberi titik di hatinya dengan titik berwarna hitam. Titik. Ya contoh lah, antum megang spidol hitam itu ya titik hitam warnanya. Atau pulpen lah titik. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuh. Kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menarik dosanya, menyadari dirinya berbuat dosa, istighfar, bertobat kepada Allah, suqila qalbuh. Titiknya tadi bersih, hilang. Wa in ada, tapi jika dia kembali, zida fiha, akan bertambah titiknya. Hatta ta'al wa qalbu, sampai hatinya ya penuh dengan itu, titik-titik itu. Kalau sudah hatinya sudah penuh dengan titik-titik itu, jadi keras hatinya. Wa huwa ran, itu yang oleh Allah Subhanahu wa taala disebut ya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya. Keraslah hati-hati mereka atas apa yang telah mereka perbuat. Maksudnya apa? Hatinya itu tertutup sama hitam-hitam itu tadi, jadi keras, tidak bisa menerima apa? Kebenaran. Mau 1000 orang datang ngingetin dia, yang ngingetin yang salah. Na'udzubillah. Maukah kita, jamaah kita, jadi orang seperti ini? Hatinya keras, anti kritik, anti dikasih tahu, anti dinasihati, tidak bisa menerima kebaikan, tidak mau menerima kebenaran. Orang-orang semuanya sadar, dia saja yang tidak sadar-sadar. Maukah kita seperti itu? A'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Allah yang seperti ini. Ya. Perbuatan tangan kita yang merusak diri kita sendiri. Sudah berapa poin? Berapa? 3. Apa saja? Yang pertama? Apa tadi yang pertama? Kegelapan. Yang kedua? Mewarisi kehinaan. Yang ketiga? Ya. Ditempel, hatinya distempel, ditutup. Ya. Sama ya, dosa yang terlalu banyak. Yang selanjutnya, yang keempat. Dan ini yang keempat ini sering kita lihat. Apa itu? Tudhibul haya'a minal qalb. Membuang rasa malu dari hati seseorang. Ya, padahal kita tahu al-haya'u, maksudnya malu itu dari keimanan. Orang pelaku dosa akan semakin terkikislah rasa malu dari dirinya. Anda melihat itu perokok itu, yang suka ngerokok itu. Sudah di dalam mobil, ya, di dalam angkot, ngerokok. Asapnya dihambur-hamburkan ke orang lain. Kalau diingatkan, emosi. Inilah contoh-contoh orang tidak punya malu. Apalagi di situ ada orang, anak kecil misalkan yang ya bahaya buat anak kecil. Ada bapak-bapak, sampai sekarang anak masih simpen videonya. Bapak-bapak perokok, anaknya buta karena kena abu rokok bapaknya. Lihat, maksiat. Terus, maksiat. Apa? Tidak punya malu. Dan sebutlah maksiat yang lain. Makan riba, berzina, dan lain sebagainya. Ya, hilang rasa malu. Tidak ada. Jadi anaknya tidak pakai hijab, dibiarin sama dia. Udah biar. Pakai-pakai celana hot pant keluar. Ya. Suaminya pakai celana panjang, istrinya pakai celana pendek. Tidak malu. Mestinya kan kebalik. Ini tidak. Bahkan lebih parah lagi, suaminya pakai celana pendek, istrinya pakai celana pendek juga. Jalan gandengan dia. Tak malu. Padahal muslim dan muslimah. Ini yang akan diakibatkan dari ya dosa-dosa yang dibuat sama manusia. Menghilangkan rasa malu pada hati seseorang. Disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, beliau ya, menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula. Ya, sungguh sesuatu yang ya, didapati oleh para manusia dari omongan-omongan para nabi-nabi yang dulu juga. Maksudnya, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak malu, maka buatlah semaumu. Jadi di sini para jamaah sekalian, ya, malu ini dihasilkan dari ketaatan. Orang semakin taat, maka dia akan semakin malu. Orang yang melakukan maksiat-maksiat, semakin luntur malunya. Awalnya, ya sekali-sekali, lama-lama setiap hari, hilang akhirnya malunya. Dan antum melihat, orang yang suka bermaksiat, bermain-main sama maksiat, kadar maksiatnya itu tidak tetap segitu-segitu aja. Nambah pasti. Sekarang dia telan 100 ribu haram, tidak menutup kemungkinan besok yang ditelan 150 ribu. Tidak menutup kemungkinan selanjutnya 200 ribu. Terus akhirnya nipu miliar-miliaran. Akhirnya terang-terangan nipu orang, tidak malu. Sudah nipu orang, masih berkeliaran di mana-mana. Ya, dia tidak merasa dirinya salah. Terus apa? Playing victim bahasa anak zaman sekarang. Dia nipu orang, dia ke barat ke timur, sebar-sebarkan berita seakan-akan dia yang ditipu. Tuduhan itu, saya tidak nipu. Tidak tahu malu. Itu efeknya apa? Dosa. Kalau kamu tidak malu, kata Rasulullah, buat yang kamu mau. Silakan. Dan itu yang terjadi. Pala pelaku maksiat, ya, lama-lama akan menggiring dia menjadi seseorang yang tidak punya rasa malu. Dan ini sungguh sangat menyedihkan. Itu poin yang keempat. Poin yang kelima. Tulqil khawfa war-ru'ba fil qalbi. Menyebabkan rasa takut dan rasa ya, cemas di dalam hati seseorang. Karena para jamaah sekalian, ketaatan itu adalah benteng ya, yang Allah berikan pada diri seorang hamba. Orang yang bertakwa, orang yang taat kepada Allah, ya dia tidak akan takut jamaah. Kenapa? Contoh. Takut miskin misal. Saat azan berkumandang, orang yang taat dan bertakwa ditutup tokonya sama dia. Yang ngasih rezeki ana Allah subhanahu wa ta'ala. Yang nyuruh ana sholat siapa? Allah. Jadi kalau ana sholat, tidak mungkin ana miskin. Ditutup tokonya di ke masjid. Sebaliknya, orang yang tidak taat, suka bermaksiat, ya, dihantui sama rasa miskin. Jadi mau azan sekenceng-kencengnya, dia tidak peduli. Nanti sholat bisa ditunda. Yang penting saya sholat. Tapi sama dia tokonya tidak ditutup. Terus, nanti ada pelanggan, tidak jadi, dan lain sebagainya. Takut. Cemas. Faman ata'a Allah inqalabat al-makhawif fi haqqihi amna. Barang siapa yang taat kepada Allah akan ketuker rasa takutnya menjadi rasa aman. Waman asahu. Adapun barang siapa orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala inqalabat ma'aminuhu minhu makhawif. Rasa amannya akan berubah menjadi apa? Rasa takut bagi siapa-siapa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa cemas, takut begini, takut begitu, awas begini, awas begitu, dihantui sama rasa takut, dihantui sama rasa kurang, dihantui, ya, awas nanti dikhianati orang, nanti begini, ya semua dipikir sama kepalanya sendiri. Lama-lama apa? Stres. Kenapa? Dia tidak taat sama Allah SWT, sedikit ibadahnya kepada Allah SWT, jadi ketakutan-ketakutan semua yang dia rasakan. Faman khaf Allah ammanahu min kulli syait. Karena sungguh barang siapa yang takut kepada Allah, dia akan diamankan oleh Allah dari segala sesuatu yang mengerikan. Dan sebaliknya, waman lam yakhafullah. Barang siapa yang tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akhafahu min kulli syait. Allah akan bikin dia takut kepada segala sesuatu. Dia tidak tahu siapa Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha bisa. Allah yang menjaga. Allah yang mengatur. Ya, ayat Al-Quran dibaca. Azizul jabbarun mutakabbir. Ya, semua. Allah perkasa. Jabbar, mutakabbir. Allah yang paling pantas untuk menyombongkan dirinya. Dan yang lain-lain sifat Allah yang sangat ya, hebat. Dia tidak tahu. Akhirnya apa? takutlah semua. Dia tidak percaya bahwasanya yang ngatur hidupnya Allah. Dia tidak tahu itu semua. Jadi ke barat ke timur dihantui sama rasa takut. Hatinya gundah gulana. Ada kasus sedikit, ya, dipikirkan berlebihan. Akhirnya apa? Sakit. Diabetes, ya, tekanan darah tinggi, dan yang lain-lain. Berujung dari apa? Maksiat yang dia buat. Maksiat yang sama dia dikonsumsi, berujung berbuah rasa takut, akhirnya melebar kemana-mana. Itu yang kelima. Yang keenam, para jamaah sekalian, al-ma'asi tusaghirun nufus, atau tusaghirun nufus. Maksiat-maksiat itu sama dengan menginjak-injak diri sendiri. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang memuliakan dirinya, memuliakan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh menyedihkan dan sungguh merugi orang yang menginjak-injak jiwanya sendiri. Ditafsirkan para jamaah sekalian, ya, waqad khaba man dassaha, ya, sungguh merugi, menyesal orang-orang yang menginjak-injak jiwanya sendiri. Siapa mereka? Orang-orang para pelaku maksiat. Hidup bermain-main sama kotoran. Berkecimpung di dunia kotoran. Seperti lalat. Diajak ke yang enak-enak, tidak mau, sukanya main-main di sampah-sampah yang bau. Mainnya dengan kotoran-kotoran. Itulah akhir dari mereka-mereka yang hobi bermaksiat. Jadi jangan kaget kalau ada orang yang suka maksiat, diajak untuk menjadi orang baik, itu sulit setengah mati. Kenapa? Karena dia itu sudah biasa menghinakan dirinya, diinjak-injak dirinya sama dia. Dia tidak muliakan dirinya. Dia tidak mau bersihkan dirinya. Jadi diajak pun tidak mau. Kenapa? Biasa main di kotor. Lalat itu, antum kasih bunga, sari bunga, tidak mau. Yang mau sama sari bunga lebah. Dan seperti itu. Hasil dari maksiat-maksiat atau efek dari maksiat, ya, menghinakan diri kita. Menginjak-injak diri seorang hamba. Jadi sudah tidak ada artinya lagi hati dia. Sama dia diremehkan. Tidak dihargai dirinya sendiri. Yang selanjutnya, para jamaah sekalian, yang ketujuh. Al-ma'asi tunakkisul qalb. Maksiat-maksiat itu, ya, membuat hati ini terbolak-balik. Maksudnya gimana? Ya, membuat orang yang batil dipikir yang benar dipikir yang batil. Ketukar-ketukar. Dikasih tahu yang baik, dipikir yang baik ini salah. Dikasih tahu yang benar, atau dikasih tahu yang tidak benar, dipikir itu yang benar. Makanya antum lihat orang-orang yang biasa makan harta riba, kalau dinasihati, ngamuk-ngamuk atau tidak? Marah-marah. Kenapa? Biasa makan harta haram. Jadi kalau dikasih tahu, dia melebar kemana-mana. Loh, itu kamu punya ATM. Itu kan riba mestinya. Bodoh-bodohan. Kalau dikasih tahu, melenceng kemana-mana, ke barat, ke timur. Tidak masuk akal. Jawabannya itu tidak masuk akal. Kenapa? Biasa, sudah biasa makan makanan yang haram. Dikasih tahu, setengah mati. Padahal MUI juga sudah mengeluarkan fatwanya bahwasanya itu haram. Tapi ketemu, loh, kamu kan pakai bank. Para ulama bahas pakai bank. Karena apa? Orang pakai bank butuh keamanannya. Karena kita diperintahkan untuk menjaga harta. Salah satu yang sama syariat Islam suruh dijaga selain jiwa, agama, itu harta. Sekarang kamu transfer uang 2 miliar. Antum pikul uangnya. Kalau sampai ke tempatnya masih alhamdulillah. Pun kalau bisa diusahakan silahkan. Cuman keamanan. Ya, atau mau kirim paket. Pakai karton 2 miliar isinya. Atau digarungin uangnya. Kirim. Tawakal Allah. Ya. Ngirim jam tangan, hilang jam tangannya, berubah jadi plastik kok dalamnya. Apa lagi ngirim uang itu? Jadi para jamaah subhanahu wa ta'ala, ya, jangan kita buru-buru. Karena ingin menyampaikan, ya, kalau kita dengar sesuatu disampaikan sama ustadz kita, seorang ustadz atau orang yang paham ilmu agama, dibilang haram, ini bid'ah, ini makruh misalkan. Jangan buru-buru emosi dulu, santai dulu. Tanya dulu, kenapa ustadz? Dari sebelah mana haramnya? Jangan haram, wow! Apa namanya? Sok tahu. Sarjana teknik, jangan bicara masalah agama. Sok tahu, orang dibilang. Santai dulu, tunggu. Apalagi kalau kita enggak tahu, santai. Oh memang dasar, keras dia orangnya. Radikal. Dan tuduhan-tuduhan yang lain. Tunggu dulu, dibilang ini haram, jangan emosi dulu. Dengerin dulu, kenapa haramnya. Mungkin ada satu maklumat, dua maklumat yang kita enggak tahu. Jangan buru-buru kita sikat orang karena bilang haram, sabar dulu. Ini sekarang tidak. Ada orang haram langsung digas. Tanpa dia peduli. Apa ada apa di balik itu? Ustaz-ustaz kita itu belajar siang dan malam. Ya, baca-baca buku. Karena sayang sama umat. Sayang sama masyarakat. Supaya bisa masuk surga sama-sama. Tapi dihadapi dengan hadapan ya kata-kata yang seperti itu. Santai dulu. Musik diharamkan. Kenapa? Coba dengarkan penjelasannya sampai selesai. Kalau Anda mau terima, terima. Kalau tidak mau terima, tidak usah ribut-ribut. Oh ini hukumnya bid'ah. Lu dengerin dulu. Kenapa kok bisa bid'ah? Ilmu itu. Dengerin aja. Setelah antum tahu antum masih mau ngerjain, suka-suka antum silahkan. Tidak ada yang larang-larang. Cuma dengerin dulu. Jangan sampai kita diharamkan dari banyak kebaikan gara-gara kita buru-buru. Atau jangan-jangan gara-gara kita ya sudah banyak berbuat maksiat. Akhirnya ketukar-ketukar semua. Yang halal jadi haram, yang haram dilihat halal. Na'udzubillah. Dan ini salah satu efek dari berbuat maksiat. Itu poin yang keberapa barusan? Itu poin yang ketujuh. Yang ke-8 para jamaah sekalian. Tudayyikus sadra, efek dari maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba adalah mempersempit dada seseorang. Para jamaah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Barang siapa yang enggan untuk mengingat Allah, acuh tak acuh terhadap petunjuk Allah, tidak mau tahu apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Baginya kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit ini, ya ma'ijatan dhongka. Ini beberapa tafsiran di kalangan para ulama. Salah satunya, para ulama menafsirkan itu akan menjadi sempitnya kuburannya dia kelak di alam barzakh. Ada yang menafsirkan seperti itu. Ada yang menafsirkan hidup yang sempit. Sesak dadanya. Tapi Ustadz kalau kita lihat, mereka-mereka berbahagia kok, seneng kok. Di video banyak, ya lagi hura-hura, kawan-kawannya banyak, mobilnya banyak. Hidupnya ya dari mobil turun langsung ke karpet, mungkin sepatunya tidak pernah kotor. Tapi apa kata Allah? Ma'isyatan? Apa? Ma'isyatan apa? Bangga, hidupnya sempit. Siapa yang bilang jamaah? Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin dia ketawa-ketawa, dia tutupi sesaknya dadanya itu. Makanya tahu-tahu terciduk, pakai obat-obatan terlarang. Kenapa? Dia butuh obat-obatan untuk melepaskan ya ikatan-ikatan dalam hatinya itu. Perlu mabuk-mabukan, hura-hura, ya perempuan-perempuan yang ya sama dia mungkin disewa untuk bikin hatinya lega dan bahagia. Karena apa? Ma'isyatan dhanka, hidupnya sempit, sesak. Ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 125. Fa man yuridillahu ayahdihu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah inginkan memberi petunjuk kepada dia, Allah akan lapangkan dadanya untuk dia memeluk Islam. Islam ini ya ketaatan sama Allah, ya. Kebaikan-kebaikan dalam agama Islam ini, ya. Itu bentuk lapang dada seseorang. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, yaitu akan menghasilkan lapang dada seseorang. Sebaliknya, wa man yurid. Barang siapa yang Allah inginkan untuk disesatkan, ya ja'al sadrahu dhayyikan harajan. Allah akan buat hatinya itu sempit. Da'ina gundah gulana. Ka'annama yas'adu fis sama', seperti orang yang diangkat naik tinggi ke atas langit. Bisa napas, Nak? Bisa napas, Nak? Antum naik pesawat, di pesawatnya tidak ada oksigen, mati jamaah. Tinggi pesawat terbang. Sama Allah dikasih tahu. Jadi subhanallah katanya ilmuwan, Allah itu di ayat ini ngasih tahu bahwasanya semakin ke atas, oksigen itu semakin sedikit. Ya ini ayatnya. Orang tidak bisa napas, kalau orang diangkat tinggi ke atas langit, tidak bisa napas dia. Sama, orang pelaku maksiat itu sempit dadanya. Makanya perlu sama bantuan-bantuan yang sangat banyak, supaya apa? Bisa menghibur dirinya yang sedang gundah gulana dan termenung sedih. Ini efek dari bermaksiat. Jadi ada berapa para jamaah sekalian? 8. Dan juga para jamaah sekalian, Allah SWT firman, bagi siapa-siapa yang taat kepada Allah, berbuat ketaatan. Meskipun kalau dilihat kasat mata, dia kok kayak susah ya. Yang akhwat pakai cadar, mau makan aja susah. Ustaz. Harus sembunyi-sembunyi, buka dulu makan. Kok susah ya? Yang laki jenggot, nanti ada nasi-nasinya sininya. Susah banget kayaknya. Harus disampuin, nanti gatel. Kok susah ya? Iya, itu ya mereka yang lihat susah. Yang menjalaninya happy-happy aja. Kalau enggak percaya, tanya aja sama para akhwat. Atau tanya sama ibunya atau sama saudaranya yang berkerudung. Ribet enggak? Enggak ribet. Santai aja gitu. Ala bisa karena biasa kalau bahasa gitu. Sudah biasa, hal biasa aja. Ada kenyamanan dan ketenangan dalam hati. Itu enggak bisa bohongnya, maaf. Itu sesuatu yang tidak bisa ya dibuat-buat. Makanya kata Allah SWT, man amila salihan min dzakarin unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh dari kalangan laki-laki dan wanita, di atas imannya dia berbuat amal soleh itu, maka kami akan hidupkan dia dengan hayat, hidup yang apa? Thayyibah. Tapi ya Allah, dia itu tidak ada yang mau nemenin, tidak punya teman. Hayatan thayyibah. Tapi penghasilannya sedikit. Hayatan thayyibah. Allah yang janji, Allah yang bilang. Allah tidak kira bohong. Tapi dia ya susah jodohnya, tidak dapat jodoh. Hayatan thayyibah. Allah yang bilang hayatan thayyibah. Beriman, beramal soleh, hayatan thayyibah. Apapun alasannya, hayatan thayyibah. Allah yang bilang, Allah yang tahu. Kita banyak tidak tahu jamaah. Kita cuma lihat dari zahirnya orang saja. Tukang becak, antum pikir enak kita lihat tukang becak. Oh, panas. Siang bolong narik orang. Susah kan? Tapi dia santai-santai aja. Waktunya sholat, dia bisa ke masjid. Berhenti. Diikatlah becaknya di pohon sama dia. Digembok. Dia sholat. Istirahat sebentar di masjid. Habis itu narik lagi. Justru di luar sana, yang sama Allah dikasih kerjaan luar biasa melimpah ruah, lupa sama Allah. Nggak sholat. Nanti sholatnya sudah mepet-mepet, mau ganti waktu, asar sudah mau maghrib, baru disholat. Maghrib sudah mau isya, baru disholat. Subuh sama duha, jamak. Takhir. Nah. Banyak uangnya. Tapi yang susah, bisa, ada waktu. Diikat, ya datang ke masjid, sholat. Banyak itu kita lihat hal-hal seperti itu. Hayatan thayyibah, mungkin dia rasakan kehidupan yang nyaman. Nggak sakit, sehat walafiat. Nggak nyusahin orang. Mulia dia hidup. Nggak sewa-sewa pinjaman-pinjaman riba dan lain sebagainya, nggak ada. Karena dia rasakan nikmatnya hidup. Sudah, ada cukup begini. Itu para jamaah, ya, efek-efek dari dosa yang dilakukan oleh seseorang, ya, dan itulah efeknya bagi hati seseorang. Nah, selanjutnya para jamaah sekalian, kita berpindah sekarang, efek dosa bagi agama seseorang. Tadi itu bagi apa? Hati. Sekarang ini efek dosa bagi agama seseorang. Yang nomor satu, dan ini yang mengerikan, dan ini yang banyak kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, orang pelaku dosa itu ya, akan diharamkan dari ilmu. Masuk sini, keluar dari sini lagi. Bukan numpang lewat, keluar sini, mending masih. Mungkin ada yang kepleset-kepleset, jatuh-jatuh di kepalanya. Ini enggak, masuk sini, putar balik lewat sini lagi. Jemaah. Tolak, mentah-mentah. Dikatakan, karena ilmu itu adalah nurun, adalah cahaya. Yaghdhibuhullahu fil qalb. Karena ilmu itu adalah cahaya yang Allah petikkan bagi hati seorang hamba. Wal ma'siyatu tudfi'u dhalikan nur. Adapun maksiat mematikan cahaya tersebut. Dahulu para jamaah sekalian, Imam Syafi'i rahimahullah belajar dari siapa? Imam Malik rahimahullah. Oleh Imam Syafi'i ya dibacakan itu sama Imam Malik dikasih tahu dan sama Imam Syafi'i dibaca ilmu-ilmu tersebut ya, dikasih tahu hafalannya. Jadi Imam Malik tahu nih betapa dahsyatnya, betapa jeniusnya seorang Imam Syafi'i. Dan mudah untuk memahami, dikasih tahu satu kali faham, kasih tahu satu kali faham, hafal, faham, cerdas sekali. Jenius sekali. Faqala, lalu, katanya Imam Malik kepada Imam Syafi'i, inni arallaha. Aku melihat, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala telah, ya, ini perasaannya Imam Malik ya, dia bilang, aku rasa Allah telah ya memetikkan kepada hatimu cahaya. Fala tudfi'uhu di zalmatil maksiyah. Jangan engkau matikan cahaya ini, wahai Syafi'i, dengan maksiat. Katanya Imam Malik apa? Aku melihat, aku rasa engkau ini sama Allah dikasih apa? Dipetikan cahaya di hatinya sama Allah. Mudah memahami, mudah hafal. Ya, dikasih ilmu apa? Diserap semua dengan baik sama Imam Syafi'i. Dinasihati sama Imam Malik, jangan rubah ini dengan apa? Maksiat, jangan. Mungkin kita ini tidak hafal-hafal Al-Quran gara-gara maksiat. Juz 30, lupa semua. Nanti murojaahnya setahun sekali saat Ramadan aja. Bubar Ramadan, bubar semua. Kenapa tidak cepat-cepat hafal? Ya gara-gara ini mungkin. Maksiat-maksiat yang kita punya. Apalagi kita dikasih tahu Imam Syafi'i dulu, ya, tidak sengaja ngelihat ada betis. Kalau zaman sekarang, bukan betis, ya sudah ke atasnya lagi kalau zaman sekarang. Ada betisnya wanita yang sedang mau loncat, ngeloncatin kayak saluran air, loncat, tersingkap sedikit betisnya. Itu membuang separuh atau seperempat hafalanku, katanya Imam Asy-Syafi'i. Hafalan Qur'annya hilang seperempatnya itu separuhnya. Itu baru betisnya aja sedikit. Kalau atas-atasnya semua, ya apa jamaah? Apa yang hilang? Bahlul seketika langsung. Ya. Bodoh seketika. Hilang semua. Habis. Dan ini menyedihkan jemaah, saat kita hidup di zaman fitnah seperti ini, cobaan bertubi-tubi ya. Dari ya itu yang kita lihat setiap hari di jalan, serba salah ya. Kita nunduk nabrak. Kalau dilihat salah ya. Dan ya itu. Kalaupun orang-orang mau gundul basur ya tidak bisa sempurna dia menghindari itu. Pasti ada kelihatan. Dan itulah memegang agama di akhir zaman ini sebagaimana apa? Memegang batu bara ya, panas, sulit. Harus dipegang tapi panas. Ujian dan cobaan bertubi-tubi datang. Itu yang pertama para jemaah sekalian, orang-orang yang gemar bermaksiat maka dia akan diharamkan dari banyaknya ilmu. Begitu juga Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan syakautu ila waqi'in su'a hifdi. Aku apa istilahnya bercerita kepada waqi', gurunya beliau, su'a hifdi. Aku bercerita tentang buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Ternyata guruku itu menasihatiku agar aku meninggalkan maksiat-maksiat. Wa akhbarani bi annal ilma nurun, dan dia ngasih tahu, dia memberi kabar bahwasanya ilmu itu adalah cahaya dari Allah SWT. Wa nurullahi la yuhda ila asi atau la yuhda li asi, dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Mungkin ada masalah pada diri kita, maksiat-maksiat yang belum kita tinggalkan yang membuat kita sulit memahami, sulit yang mau belajar, sulit mau datang ke majelis ilmu. Kenapa? Ya ditahan sama maksiat-maksiat yang kita kerjakan. Yang selanjutnya para jemaah sekalian, bahwasanya perbuatan maksiat itu, ini yang kedua ya. Jadi ini efek maksiat kepada agama seseorang. Membuat maksiat itu jadi hal yang biasa-biasa saja. Dianggap hal yang lumrah-lumrah saja. Bahkan membuat seseorang tidak segan-segan untuk terang-terangan berbuat maksiat. Awalnya apa? Bermaksiat dulu. Mungkin sembunyi-sembunyi. Lama-lama apa? Tidak apa-apa. Ini bukan satu dosa. Karena dia sudah tidak merasa ini dosa, akhirnya apa? Terang-terangan berbuat maksiat. Ini efek maksiat terhadap agama seseorang. Terang-terangan buat maksiat, tidak peduli. Padahal, dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ya, innal mu'mina yara dhanbahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin. Seorang mukmin melihat dosanya itu semestinya ya, semestinya seorang mukmin yang benar itu melihat dosanya itu seakan-akan dia duduk di satu tempat yang di atasnya dia itu ada gunung yang dia takuti gunung itu jatuh ke dia. Jadi seakan-akan dia duduk di satu tempat, di bawahnya gunung, yang dia takuti ada sesuatu dari gunung itu yang bergelinding jatuh kepada dia. Maksudnya apa? Seorang mukmin itu takut terus sama dosanya. Khawatir, ana dosa nih. Ana harus cepat-cepat apa? Bertobat. Mestinya begitu. Takut. Kalau dosa, takut. Takut. Istighfar. Istighfar. Bertobat. Segera. Karena dia takut. Ini seorang mukmin. Adapun orang-orang fajir, para ahli maksiat, yara dhanbahu kadzubabin marra ala anfihi faqala bihi hakadha. Adapun orang-orang fajir yang sudah biasa melakukan dosa. Dosa itu jadi makanan sehari-hari, bahkan mungkin enggak enak kalau enggak buat dosa. Ada yang kurang dalam hatinya kalau dia tidak berbuat dosa, katanya Abdullah bin Mas'ud. Ya, dia lihat dosanya yang banyak itu seperti lalat yang hinggap di hidungnya terus sama dia diginiin. Iya, gitu aja. Yang satunya dia ngerasa ada batu besar gunung yang mau jatuh ke dia. Ini seorang mukmin, ada pun orang-orang apa? Orang-orang fajir yang sudah biasa berbuat dosa, melihat dosanya itu kayak apa? Lalat aja lewat diusir. Tek. Selesai sudah. Enggak ada takut, tidak ada rasa Ya, takut diazab sama Allah, takut dibalas sama Allah SWT, enggak ada jamaah. Dan lebih parahnya lagi, Allah Subhanahu wa taala akan buat orang-orang seperti ini ya tidak malu terang-terangan untuk berbuat dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin." Seluruh umatku insyaallah akan dimaafkan kecuali yang suka terang-terangan bikin maksiat. Wa inna min al-mujaharati an ya'mal ar-rajula bil-lail amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allah fa yaqul ya fulan amiltal bariha kadha wa kadha amiltul bariha kadha wa kadha. Dan orang-orang yang terang-terangan dalam berbuat maksiat itu, contohnya dikasih contoh sama Rasulullah SAW, ada seseorang yang berbuat maksiat di malam hari sama Allah sudah ditutupi dosa maksiatnya, tapi saat datang esok pagi dia cerita sama temannya, tadi malam kita begini dan begitu. Padahal dia sudah bermalam sama Allah ditutupi dosanya, sama dia dibuka. Ini bentuk orang yang terang-terangan berbuat maksiat. Tidak perlu dia bermaksiat di depan orang, tidak perlu sebenarnya. Tapi saat dia menceritakan maksiat yang dia buat, itu sudah dikatakan apa? Terang-terangan berbuat maksiat. Tidak boleh orang itu cerita maksiatnya ke orang lain. Tidak usah, tutup maksiatnya, sudah selesai. Cepat-cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang akan dihasilkan dari orang-orang yang melakukan maksiat. Sedikit demi sedikit menjadi bukit, akhirnya terang-terangan. Dan lebih parahnya lagi, katanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, itu para pezina itu, wanita-wanita itu, mereka itu berharap semua wanita yang ada di kampung jadi pezina semua sama kayak dia. Dan ini ujung ya, dari perbuatan maksiat. Awalnya maksiat sendiri sama dia, terus dikasih tahu ke orang, terus naik pangkat lagi. Ya, terang-terangan, nih lihat nih, pelan-pelan jemaah. Terang-terangan, setelah terang-terangan naik pangkat jadi dai. Dai menuju kemana? Maksiat. Dan ini ujungnya. Ngajak orang untuk berbuat apa? Maksiat. Dulu dia sembunyi-sembunyi main judi online. Akhirnya dari sembunyi-sembunyi dicerita ke orang lain. Akhirnya terang-terangan. Tidak punya rasa malu. Ujung-ujungnya ngajak temannya. Wah kata. Dan seperti inilah yang dihasilkan dari maksiat. Poin yang keberapa sekarang? Yang ketiga. Maksiat itu tuharrimut ta'ah wa tuthbitu anha. Maksiat itu mengharamkan seseorang dari perbuatan ketaatan dan membuat orang berat untuk melakukan ketaatan. Dan lebih parahnya lagi, wa taqta'u turuqal a'malis shalihah, memutus jalan-jalan menuju amal soleh. Diputus sama maksiat. Terus gimana mau jadi orang baik? Ini sesuatu yang sangat mengerikan para jamaah sekalian. Kalau orang sudah diharamkan dari ketaatan, mau puasa sunnah, tidak pernah bisa, mau sholat tahajud, tidak pernah bisa, mau sedekah, tidak pernah bisa, semua kebaikan susah, terbata-bata, setengah mati dia mau lakukan itu. Coba cek kita sudah buat dosa apa. Mungkin itu karena efek dosa kita. Dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, "A'yani qiyamul lail," kata beliau, "A'yani qiyamul lail, wahai Imam, ya aku sulit sekarang untuk melakukan qiyamul lail." Katanya Imam Hasan Al-Basri, "Qayyadatka khotayak," engkau telah diikat oleh dosa-dosamu. Engkau dibelenggu sama dosa-dosamu sendiri. Yang keempat para jamaah sekalian, bahwasanya maksiat itu menanamkan maksiat yang semisalnya. Kita buat maksiat, nah ini sama ini kayak kita sekarang lagi nanam maksiat yang selanjutnya. وَيُوَلِّدُ بَعْضُهَا بَعْضًا, yang kelak nanti akan saling beranak pinak nasihat ini, atau maksiat ini. Dikatakan oleh, ya, dari seseorang di kalangan para salafus salih, إِنَّ مِنْ أُقُوبَةِ السَّيِّئَةُ السَّيِّئَةُ بَعْدَهَا. Sungguh, dari balasan perbuatan dosa itu perbuatan dosa yang selanjutnya. Wa inna min thawabil hasana al-hasanatu ba'daha. Dan sungguh dari tanda perbuatan baik, hasil dari perbuatan baik itu perbuatan kebaikan yang selanjutnya. Itulah enaknya orang berbuat ketaatan, dari ketaatan menuju ketaatan, terus dari ketaatan yang ini ketaatan lagi. Sama, maksiat saling gandeng-gandeng. Maksiat, sebentar lagi maksiat lagi, sebentar lagi ada maksiat lagi yang lain, dan seterusnya seperti itu. Yang selanjutnya para jemaah sekalian, itu poin yang keempat ya. Barusan, poin yang keempat. Yang kelima, maksiat akan menyebabkan pada agama seseorang kesesatan setelah ia diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tadi? Tersesat setelah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kata beliau, "Lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa amiltu bihi." Aku tidak akan pernah meninggalkan segala sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, kecuali akan aku lakukan sesuatu tersebut. Lihat ini. Sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan apa? Aku tidak pernah meninggalkan sesuatu apapun yang sama Rasulullah sudah dibuat, karena pasti amalkan perbuatan itu. Fa inni akhsha in taraktu syai'an, karena sungguh aku takut jika aku meninggalkan sesuatu dari apa yang sama Rasulullah sudah diajarkan, ya an azir, aku tersesat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka berhati-hatilah mereka-mereka yang menyelisihi perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diturunkan fitnah kepada mereka dan akan ditimpakan azab yang pedih kepada mereka. الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, yang menyelisihi perintah Allah, dalam tanda kurung apa? Maksiat. Disuruh ke barat, dia ke timur. Ini haram, dibilang halal, dan yang lain-lain. Kata Allah apa? Ditimpakan fitnah, ujian yang dahsyat buat dia, atau ditimpakan azab yang sangat pedih buat dia. Salah satu fitnah itu adalah apa? Tersesat. Ditimpakan ya subhat-subhat yang mengerikan dalam beragama ini. Bilang semua agama sama dan lain sebagainya. Ini fitnah, ini ujian. Ditimpakan kepada orang-orang yang mungkin gemar bermaksiat dan akhirnya merusak agamanya sendiri. Yang keberapa sekarang? Ke-6. Orang yang gemar bermaksiat akan membuat orang tersebut tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya Imam Hasan Al-Basri, hanu alaihi fa'asau. Mereka tidak takut kepada Allah, menghinakan, merendahkan Allah, akhirnya mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau azzu alaihi la'asamahum. Kalau memang benar mereka takut kepada Allah, memuliakan Allah, maka mereka akan dihindarkan dari ya maksiat-maksiat. Ya, mereka akan apa? Menjauhkan dirinya dari maksiat-maksiat. Yang ketujuh, orang yang bermaksiat maka akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim." Allah tidak suka kepada orang-orang yang kufur lagi pendosa. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, kata Mu'adz bin Jabal, "Ausani Rasulullah SAW, Rasulullah memberi wasiat kepadaku, ya, ada 10 kalimat. Disebutkan di sini beberapa saja. Yang pertama, iyyaka wal ma'siyah. Hati-hati kalian dari yang namanya, ya hati-hati engkau wahai Mu'ad dari yang namanya maksiat. Fa inna bil maksiati halla sakhtullahi azza wa jalla. Karena sungguh dengan maksiat Allah akan memurkai siapa-siapa yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya. Yang keberapa? Kedelapan. Hubutu ba'dil a'mali salihah bil kabair. Maksiat ini, ya, jika sudah mainnya yang besar-besar, dosa-dosa besar, bunuh orang, misalkan, na'udzubillah, zina, ya, atau ya seperti itu, homo dan lain sebagainya, sudah main-main di daerah yang besar-besar, kerap dapat menggugurkan amalan-amalan. Katanya Rasulullah SAW, la'alla manna akwaman min ummati, ya'tuna yawm al-qiyamah bihasanat amthal al-jibal. Aku tahu, ada kaum-kaum dari umatku, yang kelak di hari kiamat datang dengan kebaikan-kebaikan sebesar jibal at-tihamah, gunung-gunung. Yang ada di Tihamah, gunung-gunung besar yang berwarna putih. Bidhon, ya, warnanya putih gunung-gunung. Amalannya banyak sama dia di bawah. Faja'alahallahu azza wa jalla haba'an mansura. Namun saat didatangkan amalan tersebut, hancur amalannya semua jadi debu. Berkata Thuban radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, sifhum lana. Ya Rasulullah, sifati siapa mereka itu yang bawa amalan banyak, tahu-tahu hancur jadi debu amalannya. Kasih tahu kepada kami ya Rasulullah agar kami tidak jadi umat-umat seperti itu. Wa nahnu la na'lam, sedangkan kami tidak tahu ya Rasulullah. Para sahabat takut. Kata Rasulullah, ama innahum ikhwanukum. Sungguh mereka adalah saudara-saudara kalian. Min jildatikum, dari kulit kalian juga. Ya'khuduna minal lail kama ta'khudun, salat malam seperti kalian juga sama. Walakinnahum aqwamun, akan tetapi mereka adalah satu kaum. Idza khalu bi maharimillah intahakuha. Kalau dia sendiri, dia terjang semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis amalannya para jamaah kelak di hari kiamat. Para jamaah subhanahu wa ta'ala, ya ini mengerikan para jamaah. Dan betapa banyak saudara-saudara kita yang terfitnah dengan hal-hal seperti ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kita semua kelak di hari kiamat. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna manil muflis? Apakah kalian tahu siapa itu mereka-mereka yang muflis, yang bangkrut? Katanya para sahabat, al-muflisu fina man la dirhamun lahu wa la mata'. Orang-orang yang bangkrut di antara kami ya Rasulullah, mereka-mereka yang tidak punya apa-apa, tidak punya barang-barang, tidak punya uang. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah. Sungguh orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang kelak datang di hari kiamat bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad shatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Orang yang muflis, orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah mereka-mereka yang kelak di hari kiamat datang dengan sholat, datang dengan puasa, bawa zakat, tapi dia datangi juga, dia telah mencaci maki orang, menuduh orang, ngambil hartanya orang, menumpahkan darahnya orang, memukul orang. Fayu'ta hadza min hasanatihi, diambillah kebaikannya, dikasih ke orang-orang yang jadi korbannya dia. Wa hadza min hasanatihi, diambil. Sama tadi yang menghina, orang yang dihina, yang menghina itu diambil kebaikannya, dikasih ke yang dihina. Kalau bahasanya Ustaz Khalid, transfer pahala katanya. Ya ini yang dimaksud, transfer, ditransfer, diambil. Bukan transfer sendiri, dipaksa. Diambil, dikasih ke orang-orang yang dia zalimi. Tapi kata Rasulullah SAW, fa'in faniyat hasanatuhu, gimana kalau kebaikannya sudah habis, padahal kedolimannya masih ada, Belum selesai. Akhadha min khotayahum faturihat alaihi. Dosa-dosanya yang tadi diambil itu, atau yang tadi mendzalimi orang, dosa-dosanya orang yang didzalimi sama dia dikasih ke orang ini. Sudah kebaikannya diambil semua, dikirim. Masih kurang lagi keburukan orang yang dia zalimi dikasih ke pelakunya tadi. Bukan cuma habis jamaah, tapi apa? Min. Nanggung dosa orang. Ditransfer dosa akhirnya. Pahalanya diambil sama dia. Sekarang dia dikasih dosa, dituker. Na'udzubillah. Maka ini efek dari apa? Maksiat. Bisa-bisa sampai ke titik menghabiskan amalan seseorang. Yang selanjutnya para jemaah sekalian, dari efek bermaksiat adalah naz'ul iman. Ya, Allah bisa tarik keimanan seseorang sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza zana ar-rajulu kharaja minhul iman." Jika seseorang itu berzina, maka keluarlah keimanan dari tubuhnya. Keimanan dicabut sama Allah saat dia berzina. Gimana kalau lagi zina terus mati? Gimana jemaah? Faidan qata'a raja ilaihi iman. Kalau dia sudah tinggalkan perzinahan itu, baru dikembalikan lagi apa? Keimanannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, poin yang keberapa? 9 apa 10? 10. Adamu ijabati doa, terhalang dari diijabahinya doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban." Wahai segenap manusia, Allah itu ya baik. Allah itu tayyib dan Allah tidak akan menerima kecuali dari yang baik-baik. "Wa innallaha amara al-muttaqin bima amara bihil mursalin." Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang bertakwa sebagaimana Allah memerintahkan para nabi-nabi dan rasul. Apa isi perintahnya? "Ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati wa'malu shalihan." Inni bima ta'maluna alim. Wahai rasul-rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramal solehlah, karena sungguh aku mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dan di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang beriman, makanlah dari yang baik-baik, dari yang aku rizkikan kepada kalian. Thumma dzakara ar-rajulu yutilus safar. Atau thumma dzukira ar-rajulu yutilus safar ash'atha akbar. Yamuddu yadayhi ila as-sama'. Lalu disebutkan ada seseorang yang berada dalam safar yang sangat panjang, asy'atha akbar, ya, compang-camping sudah, bajunya sudah kotor, rambutnya sudah aut-autan, habis semua hartanya karena safar belum sampai. Dia angkat tangannya ke langit, ya Rabb, minta sama Allah, ya Allah, ya Allah. Nih, ini sebenarnya para jemaah sekalian, orang lagi safar itu salah satu waktu diijabahinya doa. Betul tuh, Nak? Orang yang ada di kisah ini orang yang mestinya ya masuk terhadap golongan yang diijabahi doanya. Lagi safar, sudah compang-camping, sudah enggak kuat. Terus dia angkat lagi tangannya. Sebagaimana ada hadis, orang yang sudah angkat tangannya tidak mungkin dia kembalikan tangannya sifar, nol, enggak mungkin. Pasti sama Allah dikasih. Dua, angkat tangan lagi safar lagi. Tapi wa mat'amuhu haram, yang dimakan dari yang haram. Wa mashrabuhu haram, yang diminum dari yang haram. Wa ghudiya bil haram, ya, diberi gizi dari yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, gimana bisa doanya diterima? Ini bukti bahwasanya maksiat itu menghalang-halangi doa orang dari diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang berapa sekarang? 9. Dikorupsi sama antum kok 9. 11 sekarang. Dan ini yang terakhir, bahwasanya maksiat itu dapat menyebabkan seseorang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Imam Ibn Qayyim mengatakan, al-israru ala dzunub yusabbibu ar-rain ala al-qulub. Terus-terusan berbuat maksiat dapat menyebabkan kerasnya hati seseorang sebagaimana yang kita sebutkan tadi di atas. Fayukhafu, maka ditakutkan orang-orang seperti ini, ayyastamirru ala dzalik, dia terus-menerus karena hatinya sudah keras, akhirnya terus-menerus buat maksiat, fayusabbibu lahu irtikab, yang membuat dia terus-menerus, menyebabkan dia terus berbuat maksiat, ma yukhrijuhu anil iman bil kulliyah, ya, bisa jadi terus-menerusannya dia ini tadi berbuat maksiat membuat dia keluar dari keimanan secara menyeluruh. Min huna ishtadda khawfus salaf, dan dari sini juga para salaf itu semakin takut ya terhadap dosa. Karena apa? Terus akhirnya bisa keluar dari daerah keimanan kalau terus-terusan berbuat dosa. Dan juga sebagaimana yang kita bilang bahwasanya keimanan dapat menyebabkan seseorang ya husnul atau su'ul khatimah, sebagaimana dikatakan oleh mereka, antum takhafuna adz-dzunub wa ana akhaful kufur, aku takut kepada dosa-dosa dan ya, kalian takut terhadap dosa-dosa, adapun aku takut kepada kekufuran. Ya, ada tanda di sini bahwasanya orang berbuat dosa lama-lama bisa terjerumus ke dalam apa? Kekufuran. Kalau orang terjerumus ke dalam kekufuran, mau gimana? Terus seperti itu akhirnya meninggal dalam keadaan apa? Su'ul khatimah. Dan ini yang paling kita takuti dan ini sesuatu yang paling ditakuti oleh para salafus saleh. Hadza para jemaah sekalian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Salat zuhur 10 menit lagi ya azan. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang terlalu banyak ini pertanyaannya. Ya. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang rajin ibadah tapi sifat kesehariannya sombong dan suka menganggap orang lain rendah, yang membuat sudut pandang kita ke orang tersebut kurang baik? Ya. Kalau kita kenal sama orang seperti ini ya dipanggil dinasihati gitu. Ini dari akhlak yang buruk. Ya, mungkin dia beribadah kepada Allah, cuman mungkin kurang mempelajari adab wal akhlak. Ya, karena merendahkan seseorang itu ya cermin dari akhlak seseorang yang buruk. Ya, jangan ditinggalkan orang-orang seperti ini, tapi diajak, dirangkul, dinasihati, dikasih tahu bahwasanya yang dia perbuat itu perbuatan yang buruk. Ya, itu yang bisa Anda jawab. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini ada yang curhat, tidak bertanya ya, Anda skip aja. Oh, ini ada pertanyaannya. Bagaimana cara masuk Universitas Islam Madinah? Ini pertanyaannya. Ada beberapa pertanyaan di sini. Di terakhir beliau bilang, bagaimana cara masuk Universitas Islam Madinah? Ya. Universitas Islam Madinah sekarang membangun, menjalin kerjasama sama banyak pesantren di Indonesia. Dikasih akreditasi. Kalau sudah dapat akreditasi, insya Allah yang lulusan pesantren tersebut bisa masuk ke Universitas Islam Madinah. Cuman, saran dari Ana, ada beberapa poin yang mungkin dianggap sepele sama beberapa orang yang daftar di Universitas Islam Madinah. Yang pertama, hafid Quran. Ya, ini orang yang hafid Quran atau banyak hafalan Qurannya sudah 20 juz ke atas, ini kemungkinan besar diterima. Anda melihat beberapa murid-murid kita yang hafid Quran itu sekarang daftar, tahun depan sudah diterima. Terus jika berprestasi, punya apa penghargaan, itu semuanya disuruh di-scan dan disuruh di-upload juga saat dia mendaftar di Universitas Islam Madinah. Dan yang terakhir yang Anda tahu, usahakan nilainya rata-rata 9, minimal jangan sampai menyentuh angka 8,5, jangan. Kalau bisa di atas 8,5, rata-rata seperti itu. 3 poin ini sangat berpengaruh sekali, atau 4 ya, akreditasi dari pesantren, lalu hafalan Al-Qur'annya, lalu apa tadi? Dia punya prestasi, dan apa satu lagi? Nilainya, rata-ratanya kalau bisa di atas 8,5. Seperti itu. Bagaimana caranya meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala bahwa selama kita muda dulu banyak melakukan dosa? Caranya gampang. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha, yang mana syarat tobat yang kita tahu ada 4. Yang pertama apa? Mengakui kesalahannya. Ini yang pertama. Yang kedua, atau bisa dibilang yang pertama ini ikhlas ya kepada Allah SWT, tobatnya tidak ya ada niat-niat yang lain. Ini wajib. Segala sesuatu kebaikan perlu dengan yang namanya niat yang baik, ikhlas. Ya. Yang kedua apa? Mengakui dosa dan bertekad untuk tidak kembali. Yang ketiga, memutus jalur ke dosa tersebut dan meninggalkan dosa tersebut secara mutlak. 3. Dan yang keempat, bertobat itu ada waktunya, yaitu apa, sebelum orang sekarat. Jadi 4 syarat tobat ini lakukan dan tinggalkan yang buruk-buruk, ganti dengan kebaikan-kebaikan. Dan kelakuan kita, perbuatan kita selalu terngiang di lubuk hati karena dosa-dosa masa lalu. Ya, banyak-banyak berdoa kepada Allah SWT, semoga tobatnya diterima. Ya, jaga diri baik-baik, apalagi di zaman fitnah seperti ini. Pilih kawan-kawan yang baik, karena juga kawan itu memiliki andil dalam sepak terjang kita berbuat dosa. Ya, kita duduk sama orang suka buat dosa, ya maka akan dengan mudah kita berbuat dosa. Tapi saran dari ana, dari yang bertanya ini, banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak datangi majelis ilmu, diamalkan ilmu-ilmunya, karena setiap kebaikan-kebaikan itu menambah keimanan seseorang. Menambah keimanan, menambah, akhirnya dia bisa kesampingkan masa lalunya, insyaallah ya, bisa jalan di jalan yang benar dan istiqomah berada di jalan yang benar. Allahu a'lam bishawab. Saya 2 kali menikah dan 2 kali juga saya yang meminta cerai kepada suami. Apakah masih ada kesempatan saya untuk masuk surga? Ya, minta cerainya kenapa dulu? Kalau tiba-tiba bangun tidur minta cerai, ya susah ini jamaah. Mimpi-mimpi enggak benar, tiba-tiba bangun marah sama suami tanpa sebab, ceraikan saya. Ini enggak benar ini. Apa yang saya harus lakukan atas kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa saya di masa lalu? Sudah dijawab barusan, ya bertobat kepada Allah. Sudah, itu obatnya tobat para jamaah sekalian. Banyak-banyak bertobat, akui dosa-dosamu dan jangan diulang lagi. Bertobat kepada Allah. Banyak berbuat amal kebaikan karena innal hasanat yudhibna sayyiat. Kebaikan itu menghilangkan keburukan-keburukan yang sudah dibuat. Meminta cerai, ya tadi perlu ditanya kembali. Kenapa kok minta cerai? Kalau minta cerai istrinya atau suaminya berbuat hal-hal yang memang sudah pantas untuk diminta cerai, ya enggak apa-apa. Sudah alasannya alasan syar'i, enggak masalah. Tapi alasan yang tidak syar'i, alasan dibuat-buat, alasan enggak penting dibuat-buat, ya maka ini yang bisa membuat apa? Seseorang wanita tidak mencium bau surga. Haramun 'alaiha ra'ihatul jannah, kata Rasulullah SAW. Ya, siapa wanita yang minta cerai tanpa sebab yang jelas, maka haram baginya apa? Baunya surga, kata Rasulullah SAW. Tapi kalau dia punya alasan yang valid, benar, alasan syar'i, ya, dia tidak terancam dengan hadis tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, banyak pertanyaan-pertanyaan yang sejenis ya. Sudah dijawab. Bagaimana menanggapi seseorang yang hendak melakukan kemaksiatan ketika dinasihati malah berkata, aku yang akan menanggung dosaku. Yang bilang ana yang nanggung siapa gitu ya. Memang kamu yang nanggung. Karena aku kesian sama kamu, makanya aku kasih tahu. Ya gitu kita kasih tahu dia. Paham ya? Yang bilang yang nanggung ana siapa? Bukan. Bukan anak yang nanggung, memang kamu. Justru karena kamu yang tanggung, anak kesian, anak kasih tahu. Begitulah caranya menanggapi. Dan ingat para jamaah sekalian, ada satu hadis. Ana lupa lafal hadisnya, tapi ana ingat maknanya. Bahwasanya dalam hadis tersebut, ini hadisnya sahih. Ya. Abghadul kalam inallah. Itu sejenis ya. Perkataan yang paling dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah perkataan seorang hamba, yang jika diingatkan oleh saudaranya, ya akhi ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, lalu dia bilang, alaika nafsak, bagimu dirimu sendiri, tidak usah ngurus orang lain. Itu perkataan yang paling dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati para ikhwah, jangan sampai ini keluar dari mulut kita. Ya. Ini memalukan para jamaah. Hadza wallahu a'lam. Masih ada satu menit. Rasa itu yang bisa ana jawab para jamaah sekalian. Adapun yang lain, ana mohon maaf. Ya, belum bisa ana jawab dengan baik mungkin. Terus keterbatasan ilmu yang ada pada ana, ana minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.